Enggar enggar matu pronto. Siningit kumbang kebranang manising matu mirasa nescaya padha si narang nanggih kumbang kawlasarsa ngasihase sang kusuma dene wantala.